Salah sepele, kowe golek liyane. Tambah loro, yakin wis teko nambahi sengsara. Ojo ngalih, aku pengen balik karo kowe. Wes cukup, aku pamit. Aku wes orang.